tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Itu tips buat para jomblo atau yang ngerasa jadi jomblo lagi walaupun udah punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan tapi ngerasa jomblo, kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang pernah, yang jomblo lagi, udah pernah tapi jomblo lagi. Kalau kamu yang merasa sendiri, kata Syekh Ayd Al-Qarni, la tahzan, jangan sedih. Datanglah kepada yang maha baik, yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi. Ayat berapa tadi? Udah ditutup ayatnya? Ayat 6, 16. Terus perhatikan lagi ayat 17. Apa kata Nabi Musa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Terus perhatikan lagi ayat 21. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Ketika Nabi Musa lari ketakutan dikejar sama prajurit Fir'aun, Musa kalau sendiri lawan satu sama prajurit itu mungkin bisa menang. Tapi kalau satu pasukan, yang namanya manusia biasa kan ya, memang kalau duel gladiator satu lawan satu, duel nih, pasti Musa menang karena terkenal paling kuat. Tapi kalau udah satu pasukan ya wajar kalau Musa lari dan ketakutan. Dalam keadaan kayak gitu apa kata Musa? Balik lagi ke Allah. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Terus berangkat nih Musa, udah selamat dari pasukan Firaun, terkatung-katung di tengah perjalanan, bingung mau kemana. Dalam keadaan bingung kayak gitu, apa kata dia? Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ayat 22. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar, jalan yang kebaikan. Terus aja Allah, Allah, Allah. Kalau kata Agim, Allah terus, Allah lagi, Allah aja terus. Gak berhenti-berhenti, Allah Rabbi ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pas Musa kelaparan di Madian, Madian itu sekarang Yordania. Pas sampai di Yordania, Nabi Musa membantu seorang, dua orang perempuan memberi minuman ternak. Lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa gak diberikan upah. Mintanya bukan kepada perempuan itu, neng, ntar dulu, boleh pinjam duit? Gak ada kayak gitu. Neng, ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa gak ada terima kasihnya? Oh ya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Gak, Nabi Musa mah gak mau menghinakan diri sendiri. Ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robbi, saya fakir, saya gak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu. Setelah Robbi, Robbi, Robbi, Robbi, datanglah pertolongan itu. Apa datang pertolongannya? Perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Tiba-tiba dia ngejapri. Japrinya, Mang, Mang. Apa? Kayak Mang Bakso. Mas, kalau di Sunda mah Mang kan ya? Kang, oh ya Kang. Kang. Iya gitu. Mau ngomong apa gitu. Malu-malu kan malu-malu. Saya bukan gak ngerti bahasa Sunda. Lagi mempraktekan malu-malunya. Kang, ini teh ayah saya mau ngundang Kakang ke rumah. Ada apa Neng? Ada selamatan. Kan bahasa Sundanya kan gitu ya. Saya mah pengen menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita. Mau ngadain selamatan. Alhamdulillah tadi ternak-ternak kami udah semuanya diberi makan. Dulu hebat ya orang dikasih makan ternak aja selamatan. Sekarang mau udah gimana aja selamatan, apa disalah-salahinnya. Orang dulu sedikit-sedikit selamatan, sedikit-sedikit selamatan ngundang orang gitu. Ini hewan-hewannya udah dikasih makan. Alhamdulillah ayah saya pengen ngadain selamatan, pengen ngundang Akang. Oh boleh Neng, ayo jalan pulang ke rumah. Udah sampai di rumah, Nabi Musa gak ada niat apa-apa, gak ada maksud apa-apa, cerita aja. Karena nih orang ayahnya si cewek ini orang baik. Ditanya, kamu siapa namanya Sep? Nama saya Asep. Nama saya Musa. Oh, perasaan gak ada ya orang Sunda namanya Musa, kata ayahnya mah. Oh berarti ini salah negeri, ini mah negeri Madian, ganti deh balik ke bahasa Arab, Ismake gitu. Jadi bukan bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Musa. Kenapa kamu di sini? Cerita tentang perjalanan dia. Ayahnya nih orang yang bijaksana dan tahu gimana menenangkan orang. Udah enggak usah khawatir, kalau di sini mah aman. Bahasa dia mah. Kenapa? Karena di sini bukan kekuasaannya Firaun. Insyaallah kamu di sini aman. Udah kamu bisa istirahat di sini. Alhamdulillah. Udah disuruh istirahat, ayahnya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, si Neng tadi manggil ayahnya. Bah, Abah gitu, manggil. Abah banget tadi. Abah, ini Neng ada yang mau disampaikan. Oh, apa Neng? Abah kan butuh pekerja, kan enggak susah tuh kalau Neng sama adik berdua ngasih minuman ternak yang banyak. Pekerjain tuh, laki-laki itu kayaknya orangnya baik, si Akang itu teh. Oh, ayahnya langsung ngerti. Kalau si cewek udah nyimpulin tentang seorang cowok, itu berarti ada hatinya, ada perasaan, ada harapan. Enggak ngomong nikahkan saya dengan dia, itu kan vulgar, orang dulu mah elegan, enggak ngomong kayak gitu. Apalagi sampai ngomong godain kita dong atau apalah. Bahasanya sindiran. Abah, itu laki-laki si Akang itu baik orangnya dan kuat. Pekerjakan dia di rumah kita. Ini kayak sandiwara radio. Terus ayahnya bilang, oh ya udah. Ayahnya bukan mempekerjakan. Langsung ngerti kan? Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri saya. Salah satu itu artinya apa? Sok pilih. Itu arti salah satu. Kan luar biasa tuh. Terus Nabi Musa gak bilang, boleh gak dua-duanya pak? Enggak, Nabi Musa mah gak kayak gitu, gak kayak kita. Kita mah kalau dikasih satu minta dua. Nabi Musa mah udah disuruh pilih satu ya satu. Cuma saya lagi nyari-nyari ini riwayatnya Nabi Musa cara milihnya gimana di antara dua orang. Biar jadi kalau kita lagi galau milih salah satu di antara dua orang, adiknya apa kakaknya? Milih kakaknya gini ya, milih adiknya gitu misalnya ya. Yang dipilih kakak apa adik? Coba cari nih, ini PR buat kita semuanya ya. Yang dipilih oleh Musa itu kakaknya apa adiknya? Soalnya kalau yang dipilih adiknya ini jadi dalil bahwa kalau ada orang bilang Pak Malik adiknya nikah duluan kakaknya belum. Kan bicara jadi dalil kan gitu ya. Ah jangan nikah dulu soalnya kakaknya jangan ngelangkahi kakak. Tapi kalau yang dipilih kakak ini mah bukan dalil bahwa harus kakak duluan. Mungkin kakaknya emang ngeklik sama Musa. Sok pilih mana di antara dua. Nabi Musa mah langsung milih kan. Yang tadi aja lah pak, yang nganterin saya ke rumah gitu. Oh berarti kamu tadi di perjalanan memperhatikan, ini mah hiperbola saya. Udah kayak gitu dipilih nikah. Jadi kan setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai mak comblang, itu sebaik-baik mak comblang loh. Minta sama Allah, butuh jodoh, minta sama Allah. Ya Allah, tingginya sekian. Kalau minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Karena Allah punya stoknya banyak. Kalau minta sama Ustadz, mungkin tanggung gitu ya. Ah, saya gak mau minta sama Ustadz yang keren-keren banget. Ntar Ustadznya pura-pura, ah dia gak mau. Padahal Ustadznya ada apa gitu kan, bahaya kan. Kalau sama Allah mah gampang. Minta sama Allah, ya Allah. Tinggi sekian, kulitnya sawo mateng misalnya, atau kuning langsat, sawo mateng mah cowok, kuning langsat, rambutnya kayak gini, gini, spesifik, matanya itu apa? Belok, matanya belok, matanya cekung, cekung, cekong, matanya apa gitu, kayak bahasa hadis Nabi mah, ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan Ansor, Nabi tanya, kamu serius mau nikah sama cewek Ansor? Serius ya Rasulullah, kenapa? Udah lihat? Udah, soalnya di mata orang Ansar ada sesuatu kata Rasul. Maksudnya orang Ansar itu mirip orang Asia, agak-agak sipit. Sedangkan orang Muhajirin matanya lebar. Sedangkan selera orang-orang Mekah itu yang matanya besar. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin. Wajah sama telapak tangan, udah itu aja, jangan yang lain. Lihat di foto, ini kayaknya ada editan gak ya? Lihat. Gitu deh, jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah, minta sama Allah. Dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi